Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang insyaallah melanjutkan pada bab atau pembahasan yang berikutnya, yang termasuk pada pembahasan fi'il beserta mushtaqatnya. Yang awal atau pembahasan yang pertama kemarin, yang terdahulu, yakni tentang sahih dan mu'tal. Kemudian yang kedua tentang mujarrad dan mazid. Sekarang yang ketiga, yakni isnadul af'ali ila dhamairi, penyandaran fi'il-fi'il kepada dhamir, penyandaran fi'il pada dhamir. Qaddamna taqsim as-sarfiyyina lil-fi'li, telah kami dahulukan pembahasan atau pembagian oleh para ahli sorof pada fi'il. Telah kami dahulukan, telah kami sebutkan pembahasannya tentang pembagian oleh ahli sorof pada fi'il, pembagian fi'il yang dilakukan oleh para ahli sorof. Min haitu as-sihhati wal i'lali, dari sisi sihah dan i'tilal, dari sisi huruf yang sahih yang ada pada fi'il tersebut dan huruf illah atau fi'il yang ada huruf illahnya. Wa hadha taqsimu lahu ahamiyatun kabiratun fid darsis sarfiyyi, dan pembagian ini, pembagian fi'il menjadi sahih dan mu'tal, ini mempunyai ahamiyatun kabiratun, mempunyai perhatian yang besar, mempunyai hal yang penting, yang amat besar, fijar fisorfiyi, dalam pelajaran sorah. Id ala asadihi, karena dengan dasar, dengan pondasi tersebut, tastati'u an tafhama mu'dhama ma yatarattabu 'alayha, engkau bisa, engkau mampu untuk memahami mu'dhama ma yatarattabu 'alayha, kata-kata yang merupakan hasil darinya, min tajarrudin wa ziyadatin, berupa tajarrud murni atau asli, artinya fi'il atau kata itu murni, tidak ada huruf tambahannya, wa ziyadatin dan tambahan-tambahan, wa isnadin penyandaran, wa istikhafin istikhaf pembentukan kata dari satu bentuk kata ke bentuk kata yang lain, wa i'lalin dan i'lal, yakni perubahan huruf illah, ya alif, wawu dan ya, ya satu sama lain itu berubah atau menggantikan satu sama lain antara huruf illah, wa ibdalin dan penggantian huruf, satu huruf diubah tempatnya dengan huruf yang lain dalam satu kata, sebagaimana sebelumnya pernah disampaikan secara ringkas ya, tentang ibdal ya, ini jadi satu huruf yang semula dia berada di fa kalimat kemudian diubah, diganti ke ain, ke tempat yang kedua, menggantikan ain kalimah, nanti ain kalimah ke tempat yang pertama atau yang semisalnya, itu disebut dengan ibdal. Ini. Jadi dengan mengetahui pembagian fi'il berdasarkan huruf, jenis hurufnya tadi, maka bisa diketahui ya, keadaan-keadaan fi'il ya, berupa fi'il mujarrad ataupun fi'il mazid, kemudian fi'il-fi'il itu ketika disandarkan pada dhamir ataupun istikhaf ya, pembentukan fi'il, pembentukan kata dari satu kata ke kata yang lain, dan juga tentang i'lal dan ibdal. I'lal itu perubahan huruf illah, adapun ibdal itu pergantian tempat satu huruf dengan huruf yang lain. Wa yahtassu as-sarfu bi dirasatin wa yahtassu as-sarfu bi dirasati isnadil af'ali ila dhamairi. Dan sarf itu mengkhususkan pada pelajaran isnadil fi'li, isnadil af'ali ila dhamairi, penyandaran fi'il-fi'il pada dhamir-dhamirnya. It tahdutsu tahkiratun dakhilul af'ali 'indal isnadi, yakni ketika ada atau ketika terjadi perubahan-perubahan yang masuk pada fi'il-fi'il tersebut 'indal isnadi, ketika disandarkan, ketika fi'il-fi'il itu disandarkan pada dhamir. Wa minal lafiz, dan termasuk yang memalingkan dari hal ini, anna adadan minatullabi yukhti'u fi amaliyatil isnadi, bahwa sejumlah pelajar itu keliru dalam mengerjakan, melakukan isnad ini, penyandaran fi'il pada dhamir ini. Hadhihi natijatu su'i fahmihi, ini sebagai hasil dari tidak, so itu buruk ya, dari buruknya pemahaman dia, litaqsimil fi'li ila sahihin wa mu'talin, pada pembagian fi'il menjadi sahih dan mu'tal. Jadi ada yang sebagian keliru dalam menyandarkan fi'il pada dhamir karena memahami pembagian fi'il menjadi sahih dan mu'tal itu juga kurang baik. Ini, jadi sejak awal ditekankan apa pelajaran-pelajaran yang disampaikan tentang sahih dan mu'tal yang sebelumnya, dan juga tentang mujarrad dan mazid yang ini juga sudah dibahas, ini diusahakan ya, benar-benar difahami dengan benar, dengan baik, dengan pemahaman yang benar, yang baik, sehingga nantinya ketika fi'il-fi'il itu disandarkan pada dhamir ya, maka akan bisa membentuknya atau menyusunnya dengan benar, dengan baik pula. Ini ya. Jadi antara satu pembahasan dan pembahasan yang lain, dalam hal ini fi'il dan mushtaqnya atau istiqaqnya, ini sangat penting sekali, sangat terkait. Jadi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Memang pembahasannya terpisah-pisah, tetapi ketika sudah membentuk satu kata, satu kalimat, satu ungkapan tertentu, maka itu nanti akan saling terkait satu dengan yang lain. Sahih mu'tal ya, nanti juga akan terkait dengan yang mazid mujarrad ya, dalam pembentukan, dalam penggunaannya ya, dalam pembelajarannya bahas satu persatu tentang sahih dan mu'tal, dibahas dulu tentang mazid mujarrad dan mazid dibahas terpisah ya, tetapi dalam penggunaan, dalam menyusun kalimat dan seterusnya, itu akan terkait satu dengan yang lain ya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Demikian pula di sini nanti tentang isnadul af'al ila dhamair, ini juga akan terkait dengan yang sebelumnya. Ini ya sedikit pendahuluan tentang bab ini. Yang berikutnya, wa na'rudu qawaidal isnadi 'alal wajhi tali, dan kami paparkan, kami jelaskan kaidah-kaidah penyandaran fi'il tersebut ala alal wajhi tali, sesuai dengan arah berikut ini. Awalan yang pertama, pada jenis fi'il yang kemarin ada sahih dan mu'tal. sahih ada beberapa macam, yaitu salim, mudha'af, dan mahmuz. Ini dijelaskan satu persatu. Awalan yang pertama, al-fi'lus sahihu as-salimu. Al-fi'lus sahihu as-salimu. Fi'il sahih salim. Ya, maknanya apa? Sahih, tidak ada huruf illah. Kemudian salim, maknanya tidak ada hamzah dan tidak ada huruf yang berulang. Ini. Wa hadza fi'lu la yataghayyaru mutlaqan inda isnadihi. Fi'il ini, fi'il sahih salim, tidak berubah secara mutlak. Jadi sama sekali tidak ada perubahan di sini. Inda isnadihi, ketika disandarkan pada penyandarannya, pada penyandaran fi'il sahih salim pada dhamir, tidak ada perubahan yang terjadi sama sekali, mutlakan. Jadi sama sekali tidak ada yang berubah sesuai dengan wazannya, sesuai dengan bentuk asalnya. Fanaqulu, sehingga kita katakan, contoh al-mutakallimu, untuk mutakallim fi'ilnya disandarkan pada dhamir menjadi seperti ini. Kataba, saya menulis. Jadi kataba sudah disandarkan pada dhamir untuk mutakallim, yakni pemirsa yang di dhammah, menjadi kataba. Jadi asalnya kataba. Ini dan disandarkan pada dhamir untuk mutakallim, kataba. Ini untuk yang mufrad. Kemudian untuk yang jamak, katabna. Kataba, saya menulis. Katabna, kita atau kami menulis. Jadi tidak ada perubahan pada fi'il tersebut ketika disambung dengan dhamir ta dan juga dhamir na yang berharakat, maka pada fi'il kataba tetap kataba. Ya. Adapun sebelumnya disukun, ya memang demikian, karena bersambung dengan dhamir yang berharakat, maka akhir fi'il ini disukun. Tetapi secara asal tidak ada perubahan pada bentuk pokok dari fi'il ini. Kaf, ta, ba tetap demikian. Kemudian, dan ini bentuk yang maudhi, fi'il maudhi. Kemudian yang baris kedua, yakni bentuk fi'il mudhari'nya, aktubu, saya menulis, saya sedang menulis. Naktubu, kita atau kami sedang menulis. Ini juga tidak ada perubahan ya, ketika fi'il ini disandarkan pada dhamir untuk mutakallim dan untuk mutakallim mufrad dan juga yang jamaknya seperti ini. Tidak ada perubahan sesudah terjadi isnad, terjadi penyandaran tersebut. Aktubu, naktubu. Kemudian yang berikutnya al-mukhatabu, untuk mukhatab. Ya, menjadi untuk fi'il madhinya menjadi seperti ini. Katabta, kamu seorang laki-laki menulis. Katabti, kamu seorang perempuan menulis. Katabtuma, kamu berdua menulis. Ini untuk laki-laki maupun untuk perempuan, mudzakkar maupun muannas ya. Katabtum, kalian jamak mudzakkar ya, menulis. Kalian laki-laki menulis. Katabtunna, kalian perempuan menulis. Jadi di sini fi'il kataba disandarkan pada bomir-bomirnya untuk mukhatab, yakni bomir ta. Ya, katabta, katabti, katabtuma, katabtum, dan katabtunna. Maka bentuknya menjadi seperti ini, dan kemudian tidak ada perubahan yang terjadi. Sesudah disandarkannya seperti ini, seperti asalnya seperti ini. Ya. Ini fi'il yang madhi. Kemudian fi'il mudhari'nya untuk yang mukhatab pada baris kedua menjadi seperti ini. Taktubu, kamu sedang menulis, kamu seorang laki-laki menulis. Taktubina, kamu seorang perempuan menulis, sedang menulis. Taktubani, kamu berdua menulis. Ini untuk muzakkar maupun muannas, ya, laki-laki maupun perempuan. Kemudian taktubuna, kalian, yang untuk laki-laki menulis. Kemudian taktubna, taktubna, kalian, yang ini perempuan menulis. Ya. Jadi bentuk fi'il mudhari' ketika disandar kepada dhamir untuk mukhatab menjadi seperti ini, seperti contoh ini. Kemudian yang berikutnya, baris yang ketiga ini untuk fi'il amr. Jadi pada mukhatab ada tiga bentuk, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Kalau tadi yang mutakalim hanya dua, fi'il madhi dan fi'il mudhari', hanya dua bentuk untuk mutakalim, madhi dan mudhari' saja. Adapun untuk mukhatab ada tiga, madhi, mudhari' dan amr. Ini baris yang ketiga, ini fi'il amrnya. Menjadi seperti ini, uktub, tulislah perintah kepada seorang laki-laki, uktub, tulislah olehmu. Uktubi, tulislah perintah pada seorang perempuan, dengan adanya ya di akhir tersebut, uktubi. Uktuba, tulislah kamu berdua, tulislah perintah pada dua orang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, kemudian uktubu, tulislah oleh kalian perintah pada jamak mudzakkar laki-laki. Uktubna, perintah kepada jamak muannats atau perempuan, menjadi uktubna. Ini fi'il amr ya, ketika disandarkan pada dhamir menjadi seperti ini. Dan sesudah ini tidak ada perubahan lagi. Ya sudah, hasilnya seperti contoh ini. Bomir-bomir yang ada di sini ya, untuk yang fi'il madhi tadi bomirnya ta ya, katabta, katabti dan seterusnya itu ta-nya. Adapun pada fi'il mudhari' itu yang akhir ya, kalau pada taktubu itu bomirnya tidak tampak, pada taktubina bomirnya adalah ya-nya, taktubani alifnya, taktubuna itu wawu, kemudian taktubna itu bomir nun yang ada di akhir. Itu bomir-bomirnya. Jadi ini fi'il disandarkan pada bomir. Maka perlu diketahui mana yang fi'ilnya dan mana yang bomirnya. Untuk uktub ya, yang fi'il amr uktub, di sini bomirnya tidak tampak atau bomir mustatir. Kemudian uktubi bomirnya adalah ya, uktuba bomirnya alif, uktubu bomirnya wawu, uktubna bomirnya nun. Nah, bomir-bomir ini kedudukannya atau faedahnya fungsinya sebagai fa'il dari fi'il-fi'il ini. Jadi fi'il kemudian dihubungkan, disandarkan pada bomir yang menjadi fa'ilnya, yang melakukan perbuatan fi'il tersebut. Sehingga tadi maknanya jelas. Misalkan taktubina, kamu seorang perempuan menulis. Mana yang menunjukkan kamu seorang perempuan? Dhamir ya tersebut yang melakukan perbuatan menulis. Uktubu, tulislah kalian wahai ya, para lelaki. Mana yang menunjukkan perintah ini pada jamak mudzakkar? Dengan adanya dhamir wawu, ini menunjukkan fa'ilnya yang melakukan perbuatan uktub tadi. Tulislah perintah kepada jamak mudzakkar dengan adanya wawu tersebut. Ini fungsi dari bomirnya. Jadi bentuknya seperti ini, seperti contoh ini. Fi'il diidhofahkan, fi'il diisnadkan, disandarkan pada bomir. Adapun fungsi bomir itu sebagai fa'ilnya. Ini untuk yang mukhatab. Kemudian satu lagi, al-gha'ibu untuk yang gha'ib. Fi'ilnya menjadi fi'il madhi, menjadi kataba. Dia menulis. Di sini bomirnya mustatir, bomirnya tidak tampak. Kemudian kataba, mereka berdua laki-laki menulis. Bomirnya adalah alif. Kasabu, mereka para lelaki, jamak untuk mudzakkar, menulis. Bomirnya adalah wawu. Katabat, dia seorang perempuan menulis. Di sini bomirnya mustatir, bomirnya tidak tampak. Sa yang sukun ini bukan bomir. Sa yang sukun pada katabat ini bukan bomir. Ini sekedar penanda untuk muannas, untuk ta'nis yang disebut dengan ta'nis. Jadi ta'nis itu bukan bomir. Dia sekedar menandakan untuk mu'annas. Fi'il ini untuk mu'annas, itu saja. Adapun bomirnya, ini mustatir, tidak tampak. ya. Kemudian kata bata, mereka berdua perempuan, ya. Mereka berdua perempuan menulis. Kata bata, ya, kata bata itu dari kata bat tadi, untuk yang mu'annas tadi, kata bat kemudian bersambung dengan dhamir alif. Taknya untuk mu'annas, untuk perempuan, kemudian alifnya untuk mutanna, untuk dua orang, atau tasmiyah, ya. Tasmiyah, mutanna atau tasmiyah, ya, untuk menunjukkan dua orang, ya. Jadi mereka berdua perempuan menulis, ya, kata bata. Jadi dhamirnya alif, ya, dhamirnya hanya alifnya. Sebagaimana pada kata ba tadi juga dhamirnya alif. Kemudian kata bena, dhamirnya nun. Ini untuk yang ghaib, orang ketiga yang dibicarakan. Ya, kata ba dia menulis, mereka menulis. Ya kan, orang ketiga, orang lain, bukan pembicara, bukan mutakalim, dan juga bukan mukhatab, bukan yang diajak bicara. Tapi yang lain ini ya, ghaib. Ini fi'il madhinya. Kemudian yang berikutnya fi'il mudhari'nya menjadi yaktubu. Di sini dhamirnya mustatir, tidak tampak. Ya, maknanya atau takdirnya huwa, dia menulis, dia seorang laki-laki menulis. Kemudian yaktubani, mereka berdua laki-laki menulis. Di sini dhamirnya adalah alif. Ya, hanya alifnya. Nun itu bukan dhamir, ya. Kemudian yaktubuna, mereka untuk jamak mudzakkar menulis. Dhamirnya adalah wawu. Kemudian taktubu. Taktubu, dia seorang perempuan menulis. Di sini dhamirnya mustatir, tidak tampak. Takdirnya adalah hiya, dia seorang perempuan. Ya, jadi maknanya dia seorang perempuan menulis. Kemudian taktubani, dhamirnya adalah alif. Ya, untuk atau maknanya mereka berdua perempuan, ya, menulis. Jadi alifnya tadi tasnya menunjukkan mutanna jumlahnya dua. Kemudian awal fi'il ini huruf ta, taktubani, ta itu sebagai tanda untuk mu'annas. Sebagaimana yang sebelumnya taktubu untuk hiya, untuk dia perempuan. Jadi taknya di situ pada taktubu ini menunjukkan atau menandakan mu'annas, ya. Tak tubuh yang hiya, bukan yang anta, karena lafadznya sama, ya. Nah, taknya di sini karena dia menunjukkan untuk mu'annas, untuk tasniyah, ya. Maka pada taksubani yang bersambung dengan alif tasniyah menunjukkan juga untuk mu'annas, mu'annas dan mustanna, mereka berdua perempuan menulis, ya, taksubani. Kemudian yang berikutnya yaktubna, yaktubu kemudian bersambung dengan dhamir nun untuk jamak mu'annas menjadi yaktubna, mereka para perempuan menulis. Jadi ini untuk fi'il yang ghaib, untuk fi'il yang ghaib, untuk orang lain, orang ketiga, bentuk maudhi dan bentuk mudhari', dan di sini juga tidak ada bentuk amrnya. Untuk yang ghaib tidak memiliki bentuk fi'il amr. Jadi yang ada bentuk fi'il amr itu hanya mukhatab saja. Ini, jadi ini bentuk fi'il ketika disandarkan pada dhamir-dhamirnya. Dhamir-dhamir yang kedudukannya sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Dan yang perlu diperhatikan, dhamir-dhamir ini letaknya selalu sesudah fi'il. Sesudah fi'ilnya, bukan di depan, tapi di belakang sesudah fi'ilnya. Jadi fi'ilnya dulu, baru kemudian dhamir yang bersambung dengan fi'il-fi'il tersebut. Ya, sehingga di sini perlu ada pembahasan bagaimana bentuk-bentuk fi'il itu ketika disandarkan, dihubungkan dengan dhamir-dhamir ini. Ya. Ini. Untuk yang fi'il sahih dan salim, ini bentuknya tidak berubah. Artinya ketika disandarkan hasilnya seperti ini, ya sudah seperti itu, tidak ada perubahan yang terjadi. Cukup dengan bentuk-bentuk ini. Ya, dan ini mewakili bentuk yang dasar ya, atau bentuk yang asal pada fi'il-fi'il secara umum ketika disandarkan pada dhamir-dhamirnya ini. Ya. Sesuai, ya, bisa dikatakan sesuai dengan wazannya. Kalau dibuat wazan dengan fa'ala misalkan, ya nanti wazannya fa'altu, fa'alna, kemudian yang mudhari' tadi af'ulu, naf'ulu. Untuk yang mutakallim, nanti yang mukhatab ya fa'alta, fa'alti. Untuk yang mudhari' taf'ulu, taf'ulina, dan seterusnya. Untuk yang amr uf'ul, uf'uli, dan seterusnya. Jadi sama persis dengan wazannya. Sama persis, atau tadi merupakan bentuk yang dasar, yang asal ketika fi'il-fi'il itu disandarkan pada dhamir-dhamir ini. Ini untuk fi'il sahih salim. Jadi semua fi'il yang termasuk sahih salim akan mengikuti, menyesuaikan dengan bentuk seperti contoh ini ketika disandarkan pada dhamir. Ya. Jalasa, misalkan zahaba, ya, kharaja, dan seterusnya, ya, banyak sekali. Nanti akan seperti ini. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya. Yang mukhafaz, yang mahdi, itu yang tahap kumah itu berarti domennya tidak alih. Ya. Untuk yang mukhafaz bentuk mahdi, kataptuma, kataptum, kataptunna. Ya. Itu dhamirnya adalah dhamir ta. Dhamir ta. At-ta'u, karena hanya satu huruf ya, maka disebut dengan nama hurufnya, dhamir ta. Jadi pada mukhatab, ya, artinya fi'il yang disandarkan pada dhamir untuk mukhatab pada fi'il madhi, itu dhamirnya adalah dhamir ta. Semuanya dhamir ta. Dari katabta, katabti, katabtuma, katabtum, katabtunna. Ini semua dhamirnya adalah ta. Ta-nya itu yang dhamir. Katabta, ta yang di fathah. Ini untuk mukhatab, mudzakkar, mufrad. Katabti untuk mukhatab atau mukhatabah, artinya mukhatab mufrad muannas, perempuan satu orang. Kemudian pada katabtuma, bagaimana? Nah, di situ katabtuma. Nah, yang dhamir itu hanya ta-nya saja. Bukan alifnya, tapi ta-nya. Ta-nya ini dhamir. Lalu mim dan alif apa? Mim dan alif ini sebagai tanda tasniyah. Artinya menunjukkan untuk musanna. Jadi mim dan alif ini untuk tasniyah, menunjukkan musanna untuk dua orang. Tetapi yang dhamir itu hanya ta-nya saja. Ya. Jadi ta, dhamir, kemudian mim dan alif ini menunjukkan tasniyah untuk musanna. Maksudnya dhamir ta ini digunakan untuk tasniyah, untuk musanna, untuk dua orang. Katabtum juga demikian. Dhamirnya adalah ta-nya. Ya, katabtum, yang dhamir itu ta-nya. Ya. Ta'nya itu dhamir. Lalu mimnya apa? Mim ini sebagai tanda jamak. Alamatun lil jam'i, tanda untuk jamak. Adapun dhamir hanya ta'nya saja. Dan mim ini jamak mudzakkar. Jam'u dzukur. Ya. Dia jamak mudzakkar. Ini ya. Jamak untuk mudzakkar. Jam'u dzukur atau jamak mudzakkar. Mimnya, mimnya sebagai penanda untuk jamak mudzakkar. Jadi pemirsa di sini pada tum, pemirsa ini digunakan untuk jamak mudzakkar dengan tanda min tadi. Demikian pula yang katabtunna. Tunna, katabtunna, ini dhamirnya hanya ta-nya. Lalu nunnya apa? Sebagai tanda untuk jamak mu'annas, jam'ul inas, jamak mu'annas, jamak perempuan. Ini ya. Jadi dhamirnya tak, itu saja. Adapun yang sesudahnya itu sebagai penanda, sebagai alamah, ya, untuk jumlahnya. Mim dan alif untuk tasniyah, mim untuk jamak dzukur atau jamak mudzakkar, kemudian nun untuk jamak inas atau jamak muannas. Demikian. Ada lagi? Ya. Apalagi kalau berarti untuk mutakalim yang mabdi, kalau tatap itu segera. Taknya itu sesuatu. Iya, mutakalim itu tak, bermerinya tak. Kalau yang kata benar, yang kata benar, bermerinya na. Untuk yang mutakalim, nomer tak pada kata itu tak yang boma. Kemudian kata benar, bermerinya adalah na. Ada lagi? Jadi yang ini, yang sahih salim tadi ya, juga sebagaimana disampaikan sebelumnya, jangan sampai keliru dalam mengamalkan atau melakukan isnad ini. Jadi yang sahih salim ini sebagai fondasi, sebagai dasar, sebagai asal. Kalau ini belum bisa difahami dengan benar, dengan baik, nanti kepada jenis-jenis fi'il yang lain akan kesulitan untuk membentuk fi'il-fi'ilnya, menyandarkan fi'il-fi'il pada dhamirnya. Jadi yang ini, yang asalnya, yang pangkalnya, yang sahih salim ini, atau tadi semacam atau sama persis dengan wazannya, dengan rumusannya. Sehingga ini diusahakan benar-benar difahami untuk yang sahih salim ini. Ya, hafal, ya, difahfalkan, lafad-lafadnya dihafalkan, dan kemudian maknanya juga dihafalkan. Ya, artinya bomir-bomir ini untuk siapa? Kesabtu, tak yang bomir ini untuk siapa? Untuk mutakalim, wahdah, mutakalim sendirian. Jadi maknanya saya menulis. Kalau kesabti, untuk siapa? Untuk mukhotobah, kamu seorang perempuan menulis. Kalau taktubuna, ini juga fi'il mudhari'nya. Nanti kalau fi'il amrnya juga bagaimana? Jadi semuanya harus hafal. Ya, baik fi'il madhi, fi'il mudhari', maupun fi'il amrnya. Untuk mutakalim, untuk mukhatab, untuk ghaib. Ini dari contoh ini semuanya harus hafal lafaz dan faham makna. Dhamir ini untuk siapa? Ya. Karena kalau ini tidak bisa atau belum difahami secara benar, nanti melanjutkan yang jenis fi'il yang lain, ya akan kesulitan dari sisi makna mungkin, atau mungkin juga dari sisi lafaz. Ya. Kalau makna sebenarnya sama, dhamirnya sama ya nanti dengan yang sesudahnya, cuma nanti pada fi'il-fi'il tertentu kan ada perubahan pada fi'il-fi'il tersebut. Sehingga kalau yang ini belum bisa difahami, ya nanti akan menambah kesulitan. Tapi kalau ini bisa faham, hafal lafaz dan faham makna, insya Allah untuk melangkah ke berikutnya akan lebih mudah. Ya, tinggal menyesuaikan bentuknya saja. Nah, maknanya sudah paham, maksudnya sudah paham, tinggal menyesuaikan bentuk-bentuk huruf-huruf tertentu saja. Ini ya. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Jenis yang kedua, al-mahmuz, al-mahmuzu, fi'il mahmuz. Ya. Untuk mahmuz, ini juga relatif masih hampir sama dengan sahih salim. tetapi ada beberapa catatan di sini nanti yang nanti butuh lebih teliti, lebih apa, membutuhkan perhatian lebih ketika ada huruf illah. Ya, nanti akan ada, nah, akan sampai insyaallah pembahasan ke sana. Tapi sebelum itu tadi ya, sekali lagi yang sahih salim ini benar-benar difahami dengan benar, dengan baik, lafaz-lafaznya, dhamir-dhamirnya itu mana saja. Ya, tadi insyaallah sudah disebutkan, ya, kemudian perubahannya bagaimana, maknanya apa dan seterusnya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Al-mahmuzu mahmuz. Al-fi'lul mahmuzu fi'l mahmuz. Kama dzakarna, sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Huwa alladhi ahadu hurufihi hamzatun. Yakni fi'il yang salah satu hurufnya adalah hamzah. Ya, fi'il mahmuz, fi'il yang salah satu hurufnya adalah huruf hamzah. Alfa'u awil ainu awil lamu. Baik itu pada fa' fi'ilnya, pada fa' kalimah, ataupun ain kalimah, ataupun lam kalimah. Dulu contohnya apa? Misalkan akhadha, ini pada fa' kalimahnya. Atau sa'ala, ini pada ain kalimahnya. Atau qara'a, ini pada lam kalimahnya. Jadi ada hamzahnya pada fa', pada ain, atau pada lam. Ini semua disebut sebagai mahmuz. Ya. Sahih, tidak ada huruf ilah, tetapi ada hamzahnya. Maka disebut dengan mahmuz. Wa hukmuhu 'inda isnadihi ila dhamairi, dan hukumnya ketika disandarkan pada dhamir-dhamirnya, huwa nafsu hukmil fi'lis salimi. Dia sama dengan hukum fi'il salim. Ya. Sama pada hukum fi'il salim itu sendiri, sama persis. Ai la yataghayyaru fihi syai'un, yakni tidak ada perubahan sedikit pun padanya. Ya, tidak berubah padanya sedikit pun sesuatu pun. Jadi sama dengan salim tadi. Fil madhi, pada fi'il madhi, au fil mudhari'i, atau pada fi'il mudhari', au fil amri, atau pada fi'il amr. Sama. Fanaqulu 'inda isnadil fi'li qara'a matalan, maka kita katakan ketika menyandarkan fi'il qara'a sebagai permisalan, ya, untuk contoh yang mahmuz ini disandarkan pada dhamir-dhamirnya menjadi seperti ini, ya, coba nanti bandingkan dengan yang salim tadi, dengan yang kataba, ya, al mutakallimu, untuk mutakallim menjadi qara'tu qara'na, sama kataptu katabna, untuk yang maudhi. Untuk yang mudhari', aqra'u naqra'u, sama dengan aktubu naktubu. Ya, sama persis. Ya, tidak ada perbedaan dengan yang salim. Ini dilihat dari sisi huruf-hurufnya. Ya, adapun kalau jenis harokat ain fi'ilnya, ya sesuai dengan jenis fi'ilnya masing-masing, ya, sebagai tambahan, ya. Jadi yang dimaksud sama di sini dari sisi huruf-hurufnya tersebut, tidak ada perubahan sesudah disandarkan pada dhamir, utuh, tidak berubah. Tetapi kalau dilihat dari sisi harokat ain kalimah, ya, bagaimana sudah diketahui, di sana ada tiga harokat pada ain kalimah, ya. Yaktubu, ini ain kalimahnya dengan dhamma. Adapun yaqra'u, ain kalimah dengan fathah. Nah, ini sudah difahami, sudah dipelajari sebagiannya mungkin, ya, sudah didapatkan. Memang ada perbedaan seperti ini. Ada dari ini satu contoh lagi. Yaj'lisu, ini dengan kasrah pada ain kalimah. Memang ada perbedaan ini, harokat pada ain kalimah pada fi'il madhi, dan juga bahkan pada fi'il madhi, pada fi'il mudhari', dan juga pada fi'il madhi. Ada yang di kasrah, ada yang di dhammah, ada yang di fathah, harokat pada ain kalimahnya. Tetapi dalam pembahasan ini, penyandaran fi'il pada dhamir, perbedaan ini tidak diperhatikan, tidak dipertimbangkan. Jadi ini dianggap sudah pembahasan yang lain. Artinya tidak diperhatikan perbedaan ini. Yang diperhatikan di sini, yang dibahas di sini, bentuk kata ini, bentuk fi'il ini ketika disandarkan pada dhamir. Yakni pada huruf-hurufnya. Ya. Bukan pada harakat ain kalimahnya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi antara tadi misalkan aktubu, naktubu dengan aqra'u, naqra'u ini dianggap sama dari sisi ketika fi'il-fi'il ini disandarkan pada dhamir. Sama persis, tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan. Sama. Walaupun tadi aktubu ini dhamma, aqra'u atau yaqra'u ini fathah, harakat yang berbeda, tapi itu pembahasan dari sisi yang lain. Adapun dari sisi ini penyandaran fi'il pada dhamir, ini masuk dalam pembahasan yang sama. Artinya bentuknya sama. Aqra'u naqra'u itu sama dengan aktubu naqtubu. Ya. Jadi perhatikan yang semacam ini. Jangan kemudian dikatakan itu kan berbeda, aqra'u di fathah, aktubu di dhamma. Iya, itu pembahasan tentang ain kalimahnya. Tapi tentang penyandaran fi'il ini pada dhamir, ini sama. Tidak ada perubahan bentuk, tidak ada perubahan yang terjadi sesudah fi'il-fi'il ini disandarkan pada dhamir-dhamir tersebut. Ini ya. Sebagai tambahan faedah supaya tidak rancu tentang ini tadi. Jadi mahmuz itu sama dengan salim. Contoh yang berikutnya. Tadi untuk mutakallim sudah ya. Sekarang yang mukhatab. Qara'ta, qara'ti, qara'tuma, qara'tum, qara'tunna. Bandingkan katabta, katabti, katabtuma, katabtum, katabtunna. Kan sama. Kemudian yang mudhari' taqra'u, taqra'ina. Ini ya, taqra'ina, taqra'ani, taqra'una, taqra'na. Bandingkan dengan yang salim tadi. Taktubu, taktubina, taktubani, taktubuna, taktubna, taqra'na, taktubna. Kan sama. Kemudian iqra, iqra'i, iqra'a, iqra'u, iqra'na. Uktub, uktubi, uktuba, uktubu, uktubna. Sama. Sesudah disandarkan pada dhamir, hasilnya seperti ini. Sudah, tidak ada perubahan lagi. Tidak ada penyesuaian lagi. Ini sudah mencukupi. Hasil akhirnya seperti ini ketika disandarkan pada dhamir. Ya. Yang berikutnya, untuk yang ghaib. Qara'a, qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na. Bandingkan dengan yang kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Sama. Yang mudhari'nya yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una, taqra'u, taqra'ani, yaqra'na. Bandingkan dengan yang tadi yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubani, taktubu, taktubani, taktubna, yaktubna, yaqra'na. Kan sama. Jadi huruf-huruf atau bentuk secara umum ya itu sama, tidak ada perubahan pada fi'il sesudah disandarkan pada dhamir. Ya. Jadi ketika disandarkan pada dhamir, terutama perhatikan huruf akhir dari tiap fi'il tadi yang bersambung dengan dhamir, ya, terutama itu dulu huruf akhir yang bersambung dengan dhamir, kemudian secara keseluruhan huruf-huruf itu apakah berubah atau tidak. Jadi ada dua hal. Yang pertama, ketika fi'il-fi'il itu bersambung disandarkan pada dhamir, pada huruf akhir dari tiap fi'il tadi yang bersambung dengan dhamir bagaimana? Misalkan tadi kataba, ya, kemudian bersambung dengan sa yang berharokat, kan dia menjadi katabe, menjadi sukun. Nah, ini perhatikan, ya, ini menjadi sukun ketika bersambung dengan dhamir sa atau dhamir yang berharokat. Jadi huruf akhir dari fi'il jadi menjadi sukun. Ini satu sisi perhatikan di situ. Jadi huruf yang langsung bersambung dengan dhamirnya. bagaimana keadaan huruf tersebut, huruf akhir dari fi'il tadi yang langsung bersambung dengan dhamir. Ini yang pertama, yang utama. Kemudian sesudah itu nanti perhatikan keseluruhan dari fi'il tadi bagaimana. Kataba, kataptu, tetap utuh, tidak ada perubahan. Ya. Kenapa ini disampaikan? Ya, ini pembahasannya masih yang salim dan juga yang mahmus, mungkin tidak terlalu tampak atau belum kelihatan. Tapi nanti ketika masuk pada pembahasan yang mu'tal, yang ada huruf ilahnya, ya, nanti akan tampak ada sesuatu di sana. Ya. Atau yang mudha'af, yang ada huruf yang berulang, nanti juga akan demikian. Ya. Tapi sebelum masuk ke sana, dari yang salim dan juga yang mahmuz ini perhatikan dulu, ya, dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, ya, sebagai persiapan, ya, untuk yang berikutnya. Jadi yang apa, perhatikan atau pelajari dulu yang bentuk-bentuk yang dasar yang masih tidak ada perubahan tadi, masih utuh semacam ini. Ya, sebagai pegangan utamanya ini dulu, ya. Ini. Untuk yang mahmuz tadi dinyatakan hukumnya sama dengan hukum yang salim. Ya, tetapi nanti di sini akan disebutkan ghairu anna hunaka ba'dul af'alil mahmuzati. Hanya saja di sana ada beberapa ba'da, ya, beberapa fi'il mahmuz. Mahmuz, ya, masih mahmuz, belum pindah ke fi'il yang lain, belum pindah ke fi'il yang mu'tal, tapi di sini masih yang mahmuz. Pada beberapa fi'il mahmuz, laha ahkamun khassatun. Ini mempunyai hukum-hukum khusus. Fi ba'dhi tasarifiha, dalam beberapa tasrifnya, beberapa bentuk perubahannya. Ketika tadi disandarkan pada dhamir. Na'ruduha 'ala nahwi tali, yang kita jelaskan sesuai dengan arah berikut ini. Ya. Secara umum tadi mahmuz itu hukumnya sesuai dengan salim. Dicontohkan tadi qara'a sama dengan kataba, tasrifnya sama persis, tidak ada perbedaan, tidak ada sesuatu yang berubah. Tetapi dari mahmuz tadi ada sebagian, beberapa saja, yang mempunyai hukum khusus. Artinya apa? Kalau disebut hukum khusus, dia berbeda dengan hukum yang umum, dengan hukum yang asal tadi. Dan ini terjadi pada sebagian fi'il mahmuz saja. Ya. Ada beberapa sebenarnya dicontohkan, kita ambil salah satu yang ini pendek, ya. Satu contoh yang pertama, pada fi'il akhadha akala, ini mahmuz. Ya, ada hamzahnya di awal, di fa' kalimah. Akhadha akala. Ya, tetapi pada kedua fi'il ini, hanya pada dua fi'il ini, tidak semua fi'il yang berawalan hamzah, tidak, tetapi pada dua fi'il ini saja. Ya, akhadha dan akala. Hadzanil fi'lani, dua fi'il ini, tuhdzafu hamzatuha fi shighatil amri. Hamzahnya itu dihilangkan pada bentuk amr. Faqat. Hanya itu saja. Jadi pada fi'il akhadha dan akala, pada bentuk amr, hanya pada bentuk amr itu hamzahnya dihilangkan. Jadi hukumnya khusus, khusus pada bentuk amr itu saja. Apa hukumnya pada bentuk amr? Hamzahnya dihilangkan. Fanaqulu, sehingga kita katakan fi'il amrnya, ya, menjadi khudh, khudhi, khudha, khudhu, khudna. Yang akala amarnya menjadi kul, kuli, kula, kulu, kulna. Ya, ala wazni ul, mengikuti wazan ul. Jadi hamzah yang sebagai fa' kalimah, ya, akhoda, akala, ini kan fa' kalimah, ya. Ketika di pintu amar, ya, mestinya, ya, nanti menjadi u'khud, ya, menjadi u'khud. Seperti ini. Jadi hamzah fa' kalimah, atau wazannya kan uf'ul. Ya. Kalau mengikuti keumuman, ya, nanti wazannya uf'ul. Nah, kemudian ini hamzahnya dihilangkan. Ya, dihilangkan sehingga hanya menjadi khul atau kul. Kalau dikembalikan ke wazan, hamzah tadi fa kalimah dihilangkan kan, maka wazannya menjadi ul. Ini. Jadi yang dihilangkan hamzahnya yang di awal. Adapun ketika disandarkan pada dhamir, keadaan yang akhir yang bersama dengan dhamir akan sama dengan yang mahmud asalnya atau akan sama dengan yang salim. Ya, nanti bisa diperhatikan ya. Khud, khudi kan sama dengan iqra. Iqra'i, uktub, uktubi dari sisi akhirnya yang bersambung dengan dhamir tadi. Ya. Kul, kuli, khuza, khuzu, khuzu, khuza bersambung dengan alif, khuzu bersambung dengan wawu, khudna bersambung dengan nun. Sama dengan yang iqra', iqra'at, iqra', iqra'i, iqra'a, iqra'u, iqra'na. Akhirnya sama. Tetapi untuk yang ini tadi hamzah yang di awalnya yang dihilangkan. Jadi berbeda, berbeda tempat. Ya. Ini. Jadi mahmuz secara asal sama dengan salim, tapi pada beberapa fi'il tertentu mempunyai hukum khusus. Di antaranya ini yang disebutkan pertama kali yaitu akhadha, akala, itu pun hanya pada bentuk amr saja. Artinya apa? Untuk bentuk maudhi dan bentuk mudhari' sama dengan yang qara'a tadi. Sama. Akhadtu, ya, akhadna, akhadta, atau yang mudhari'nya ya akhudhu atau akhudhu, na'khudhu, ta'khudhu, sama. Ya, ini yang berbeda hanya amarnya saja. Ini hukum khusus. Ya. Ada lagi sebelumnya ada yang ditanyakan dari ini. Itu ya. Jadi ada hukum umum, hukum asal, tetapi pada beberapa fi'il tertentu ya, ada hukum khususnya. Yang itu berbeda dengan hukum yang asal atau hukum yang umum tadi. Ini baru untuk yang mahmuz ini ya, yang mempunyai hukum khusus baru satu ya, akhadha dan akala. Di situ masih ada dua atau tiga, dua bagian ya, atau beberapa fi'il. Yang kedua itu nanti amara dan sa'ala. Kemudian yang ketiga adalah pada fi'il ro'a. Ya, amara, sa'ala, kemudian yang ketiga ro'a. Ini termasuk mahmuz karena ada hamzahnya. Dan tadi akan ada hukum khusus pada fi'il-fi'il ini. Dan ini berlaku pada fi'il-fi'il ini saja. Tidak semua mahmuz yang mengikuti kata ini, tidak. Tapi hanya pada fi'il-fi'il yang ini saja. Ya, tadi hanya akhadha, hanya akala. Kemudian nanti hanya pada amara dan sa'ala. Dan juga hanya pada ro'a. Hanya itu saja. Ada lima fi'il ini saja. Atau satu lagi nanti yang berikutnya juga ada aroa ya. Jadi hanya pada fiil-fiil ini saja yang disebutkan di sini. Tidak dikiaskan pada fiil mahmuz yang semisal ini, tidak. Tapi hanya pada fiil ini saja. Hukumnya khusus. Ya, jadi terjadi semacam ini. Ada hukum yang khusus ya, pada fiil-fiil tertentu yang itu berbeda dengan yang umum tadi. Itulah ya, di antaranya kenapa ilmu sharaf ini perlu untuk dipelajari semacam ini. Dan untuk yang berikutnya ya, yang fi'il-fi'il berikutnya tadi, amara, ta'ala dan seterusnya, mungkin di pembahasan atau di pertemuan yang akan datang saja ya, kita bahas bersama insyaallah. Untuk pagi ini sampai ini dulu. Mungkin ada yang ditanyakan sebelumnya. Ya, monggo kalau mau dibaca dipelajari dulu ya, untuk melatih di rumah. Nanti pembahasan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.